إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masuk pada ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-124 dan 125, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Ibrahim alaihi salam al-Khalil. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah uji Ibrahim dengan kalimat-kalimat, fa'atammahunna, maka beliau Ibrahim alaihi salam menyempurnakannya. Maka Allah katakan, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan jadikan engkau sebagai imam, panutan untuk seluruh manusia. Maka Ibrahim berkata, wa min durriyati, dan juga dari turunanku. Maka Allah jawab, qala la yanalu ahdi dhalimin. Allah katakan, tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan ini orang-orang yang zalim. Artinya janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Artinya dari turunan Ibrahim alaihi salam tentunya ada yang muttaqin, ada yang zalimin. Ada yang mukminin, ada yang masih zalimun li nafsih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan mengenai orang-orang zalim. Janjiku tidak akan mengenai orang-orang zalim. Khamilun a'azakumullah. Allah katakan selanjutnya wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nas. Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait, al-baitul haram sebagai mathabatan lin-nas, sebagai sebab didapatkannya pahala bagi manusia dan juga dijadikan sebagai sebab keamanan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka ambillah dari makamnya Ibrahim sebagai musalla. Maqam maknanya tempat berdiri. Bukan makam artinya kuburan. Tetapi makam maknanya dari qama yaqumu. Maka tempat berdiri dikatakan maf'al maqam. Dengan ala wazan maf'alun, maf'alun, mif'alun. Maf'alun dari qama yaqumu adalah maqam, tempat berdiri. Qul inna a'udzukumullah. Makna lainnya dari maqam adalah peranan. Jadikanlah semua apa yang dikerjakan oleh Ibrahim, peran-peran Ibrahim itu jadikan sebagai tempat salat atau tempat ibadah. Maka nanti akan ada tafsirnya, akan kita baca. Maknanya adalah masyair. Masyar al-haram. Masyar al-haram adalah di samping sudah ma'ruf Baitullahil Haram, juga tentunya Arafah, Muzdalifah, Mina, dan termasuk Jumarat, tempat lempar jumrah dan seterusnya. Dan kebetulan kita sudah masuk di awal bulan Dzulhijjah, manusia sudah berduyun-duyun datang ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Maka itu semua adalah makam Ibrahim. Tetapi khususnya makam Ibrahim adalah tempat berdirinya, yang di sana masih ada jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam. Qul inna a'udzukumullah. Maka maknanya adalah tempat salat, jadikanlah tempat salatmu ketika setelah selesai tawaf. Bagi para hujjaj, selesai tawaf salat 2 rakaat. Dan upayakan agar salatnya menghadap Ka'bah dan sekaligus menghadap atau di tempat makam Ibrahim. Kalau enggak, di kelurusannya. Yang jelas jadikan antara Ka'bah dengan makam Ibrahim yang di sana ada tandanya sebagai satu garis ketika engkau salat 2 rakaat setelah tawaf. Dan itu jumhur para mufassirin menafsirkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla adalah jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai musalla, artinya sunnatut tawaf. Sunnatut tawaf 2 rakaat di depan Ka'bah dan berupaya untuk menjadikan makam Ibrahim satu garis dengan Ka'bah. Qul inna a'udzukum wa ahidna ila Ibrahim. Kata Allah, dan kami janjikan, kami pesankan, ahidna artinya kami pesankan pada Ibrahim dan juga Ismail, antahira, hendaklah bersihkan, sucikan baiti, yani Ka'bah, Baitullahil Haram, sucikan untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan untuk orang-orang yang ruka'is sujud, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Khamilun a'azakumullah. Kita masuk pada ucapan Syekh dalam kitabnya Taisir al-Karim, Taisir Karim al-Rahman. Qala yukhbiru ta'ala. Berkata beliau rahimahullah, Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala an 'abdihi wa khalilihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang hambanya dan khalilnya, kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Al-muttafaq ala imamatihi wa jalalatihi, yaitu yang sudah disepakati tentang keimamannya, kemuliaannya, alladzi kullun min tawa'ifi ahli alkitab tad'i, yang semua kelompok dari ahli alkitab mengaku-ngaku bahwa Ibrahim itu golongan mereka, termasuk agama mereka. Qul inna a'udzu billah, menunjukkan apa? Keutamaan Ibrahim alaihissalam. Jadi rebutan. Yahudi menyatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Nasrani menyatakan bahwa Ibrahim itu Nasrani. Bahkan musyrikin, musyrikin Quraisy menyatakan bahwa kami beribadah dengan cara bapak kami Ibrahim. Sehingga mereka gambar Ibrahimnya di Ka'bah. Mereka katakan nahnu ala millati abina Ibrahim. Kami mengikuti nenek moyang kami, bapak-bapak kami, yaitu Ibrahim. Berarti semuanya, Yahudinya, Nasraninya, dan musyrikinnya, semuanya mengaku-ngaku bahwa mereka mengikuti Ibrahim, dan Ibrahim bersama mereka. Subhanallah. Qanifidina azakumullah, tetapi Allah bantah. Makana Ibrahimu Yahudian, wala Nasranian, walakin hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang muwahhid, hanif, yang cenderung kepada tauhid, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, muslima, yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musyrikin. Di akhir Allah, wa ma kana minal musyrikin, tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Berarti maknanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Khamilina azakumullah, ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihi salam ittafaqa al-ummah, ittafaqa al-ummah ala imamatihi wa jalalatihi. Seluruh umat sepakat tentang kemuliaan Ibrahim, ketinggian Ibrahim. Wa kullun yad'ihi, masing-masing kelompok, masing-masing agama mengaku-ngaku bahwa Ibrahim termasuk golongan mereka. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan termasuk di dalamnya musyrikin juga mengaku-ngaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ibrahim itu adalah seorang yang mulia karena Allah berikan ujian dan ujiannya dijalankan dengan sempurna. Artinya Ibrahim alaihi salam mendapatkan jalalah, mendapatkan imamah, keimaman, menjadi tokoh panutan karena Allah uji beliau dan lulus. Karena lulus ujian. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat, ai kalimat-kalimat perintah. Kalimat perintah, kalimat ujian, yang terbagi menjadi dua bentuk. Apakah kalimat syar'iyah atau kalimat qadariyah? Dan dua-duanya ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim ada bentuk syar'iyah, ada bentuk qadariyah. Barakallahu fikum. Kalimat-kalimat yang syar'iyah adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Itu ujian. Oleh Allah Subhanahu wa taala Ibrahim diuji dengan perintah-perintah dan dengan larangan-larangan. Sebagaimana dikatakan oleh para mufassirin, dinukil aqwal, ucapan-ucapan para mufassirin, bahwa makna ibtala, Allah uji Ibrahim, ay ibtalahu Allah bil manasik, diuji dengan perintah-perintah manasik. Ada pula yang menafsirkan ibtalahu bit taharah, diuji dengan perintah taharah. Syar'iyah atau qadariyah? Syar'iyah. Ujian syar'iyah. Dan diantaranya perintah taharah adalah apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Rasulullah SAW, dan yang mirip dengan apa yang pernah Allah perintahkan pada Ibrahim adalah apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu ashrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Menggunting kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja. Qulna na'azakumullah. Dan disebutkan pula madmadah dalam riwayat lain. Ini diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat perintah, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, ashrun minal fitrah, beberapa fitrah, dan diriwayatkan agak berbeda sedikit, kurang atau lebih, tetapi hampir sama dengan apa yang disebutkan dalam riwayat Muslim tersebut. Seperti disebutkan dalam riwayat lain, dikatakan khamsun fil jasad wa khamsun fil ra'si, 10, 5 di kepala, 5 pada anggota badannya. Yang di kepala adalah mencukur kumis, berkumur-kumur, beristinsak, siwak, dan farqur ra'si, membelah rambut. Wabil jasad, dalam badannya, menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan, dan khitan. Ini yang agak berbeda. Berkhitan. Khitan diperintahkan pertama kali pada Ibrahim alaihissalam. Wa nafful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan juga istinja dengan air. Ini khunirin a'azakumullah, kalimat syari'iyah. Termasuk kalimat syari'iyah yang merupakan ujian berat bagi Ibrahim adalah ketika diperintahkan untuk menegakkan al-haq, mengajarkan tauhid kepada Namrud alaihi salam. Fa'atammahun, Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Menyampaikannya, menerangkannya. Dan berupaya untuk menjadikan mereka paham, mengerti bahwa berhala-berhala ini la yasma' wa la yubsir wa la yatakallam, dan tidak berhak diibadahi. Dihancurkan semuanya kecuali yang terbesar, dan kemudian kampaknya digantungkan di yang terbesar. Ketika mereka datang dari acara seremonial mereka, mereka melihat hancur semua berhalanya. Mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang melakukan ini semua terhadap Tuhan-Tuhan kita? Maka mereka menjawab, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada anak muda yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Sampai ketika dipanggil dan ditanya, siapa yang melakukannya? Kata Ibrahim alaihissalam, tanyakan saja pada yang besar itu. In kanu yantiqun, kalau dia bisa bicara. Faraja'u ilaihim, maka mereka kembali pada diri mereka sendiri. Iya, ternyata dia enggak bisa bicara sama sekali. Kalau memang benar-benar ilah, tentunya akan bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Qul inna a'udzukumullah. Maka Ibrahim mengajarkan kepada mereka al-haq, mengajarkan uluhiyah, mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyahnya, dengan rububiyahnya, dan dengan haknya, hakul ibadah. Walaupun mengakibatkan beliau harus mendapatkan ujian berat, yaitu dibakar. Dan ini ujian yang berikutnya, yang ujian dalam bentuk qadariyah, dalam bentuk syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam bentuk takdir, Allah takdirkan dengan takdir-takdir yang berat. Taib menghadapi Namrud, dibakar, dan seterusnya. Ini qadariyah. Musibah, musibah atau ujian-ujian berat dalam bentuk apa yang Allah takdirkan. Maka kedua-duanya, apakah yang syariah atau qadariyah, dihadapi oleh Ibrahim alaihi salam dengan sabar, dengan istiqamah, dengan sabar, dan Allah sebutkan fa'atammahunna, dan ditunaikan secara sempurna, tamam, enggak kurang sedikit pun. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibn Abbas, makna wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin al-kalimat allati ibtala Allahu bihinna Ibrahim, kalimat-kalimat yang Allah jadikan sebagai ujian bagi Ibrahim dan kemudian Ibrahim menunaikan dengan sempurna. Satu firaqa qaumihi, meninggalkan kaumnya seluruhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hina amara bi mufaraqatihim, ketika Allah perintahkan untuk meninggalkan mereka, maka Ibrahim meninggalkan mereka dan menyatakan inni bara'un mimma ta'budun, kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdi. Qul inna a'udzubikumullah, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Al-wala wal bara. Berwala hanya kepada Allah, dan siapa yang beribadah pada Allah dan berlepas diri pada semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim menyatakan dengan kalimat inni bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani, kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Ini ujian pertama dan lulus. Kata Ibn Abbas, dan kedua muhajjatuhu Namrud. Kedua, bagaimana Ibrahim membantah Namrud, menegakkan hujjah fillah. Hina waqafahu ala ma waqafahu alaih, ketika dihadapkan oleh Namrud pada satu posisi, siapa Tuhan? Kata Ibrahim, Rabbi adalah alladhi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud menyatakan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, yang satu kamu aku biarkan hidup, yang satu aku bunuh dia. Aku menghidupkan dan aku mematikan. Kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bi syamsi. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur. Coba sekarang kau terbitkan dari barat. Fa buhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang kafir tersebut. Ini mahajatuhu, ini hujjah Ibrahim ditegakkan ala qaumihi wa ala Namrud. Itu juga apa yang Allah perintahkan pada Ibrahim, fa'atammahunna. Khun bin na'azakumullah, kalian tahu sendiri bahwa kalimatu haqqin inda sultanin jair, seberapa beratnya dan apa resikonya. Resikonya mati. Alaysa kadzalik? Dan itu berat. Tidak semua da'i bisa melakukannya, yaitu menegakkan kebenaran di hadapan sultanin jair. Adapun mereka-mereka para pengecut dan penakut, katanya aku menegakkan kebenaran di hadapan sultanin jair, ternyata bukan di hadapan sultan. Di hadapan masyarakat, ketika sultan tahu, lari. Ketika penguasa dengar, lari dia, jadi buronan. Itu pengecut datang di hadapannya, di hadapan penguasa, dan menyatakan ini yang hak, ini yang batil. Sebagaimana Musa kepada Fir'aun, maka Ibrahim juga menyatakan kepada Namrud dengan hujjah, menyampaikan hujjah. Wa sadrihi ana qadfihi iyyahu finnar, yang ternyata risikonya kata Namrud bakar dia. Dibakar. Dikumpulkan kayu bakar. Sampai seperti lapangan luasnya. Maka seluruhnya dinyalakan dan Ibrahim di tengahnya. Liyahriquhu, mereka kumpulkan untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dan ini ujian berikutnya. Ujian qadariyah. tadi perintah-perintah dilaksanakan, takdir-takdir dihadapi dengan sabar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada Ibrahim alaihi salam mu'jizah. Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah kau dingin terhadap Ibrahim. Dingin wa salaman. Kata para ulama, kalau dingin saja, bisa jadi dingin membinasakan. Tetapi bardan wa salaman, dingin yang menyejukkan, yang menyelamatkan. Maka sampai penonton melihat, ya, sungguh sebaik-baik ilah adalah ilahnya Ibrahim. Tapi gak mau masuk Islam. Padahal ibunya sendiri menyatakan, sebaik-baik ilah, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Artinya Tuhan kalian gak bisa menjadikan api dingin. Tetapi Ibrahim dibakar, apinya menjadi dingin. Dan ini sebaik-baik ilah adalah ilahnya Ibrahim. Masih ucapan Ibn Abbas selanjutnya, wasabri, berarti sabar juga termasuk ujian dari Allah, yaitu dibakarnya Ibrahim di atas api. Fillahi. Ala hauli dhalika min amrihim. Dan yang berikutnya, al-hijrah. Ba'da dhalika min watanihi wa biladihi fillah. Hijrahnya Ibrahim, meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya. Setelah menyatakan ini bara'un mimma ta'budun, beliau meninggalkan kaumnya, melepas diri dari kaumnya dan hijrah. Ini juga berat. Hina amarahu bil khuruj anhum, kata Ibn Abbas ketika Allah perintahkan untuk keluar, meninggalkan mereka. Wa ma amarahu bihi min ad-diyafa wa sabr 'alayha bi nafsihi wa malihi. Qana fil na'azakumullah. Dan juga ketika hijrah, meninggalkan kaumnya, dan diperintahkan untuk meletakkan istrinya dan anaknya di Makkah. Biwadin ghairi di zar'in inda baytikal muharram. Di lembah yang tidak ada tetumbuhan sama sekali. Gersang, tandus, kering, panas. Di sisi baytillahil muharram. Di sisi Baitillahil Muharram yang sudah dibangun sebelumnya. Ditinggalkan di sana. Istrinya dan anaknya. Ini juga berat. Perintah untuk meninggalkan anak istri di tempat yang seperti itu. Siapa yang sanggup? Pasti akan berkata dan pasti akan membantah. Jadi apa istriku dan anakku nanti di sana? Tetapi Ibrahim, sami'na wa ata'ana fa atammahunna, menyempurnakannya. Dalam keadaan Siti Hajar membawa anaknya masih bayi, Ismail alaihi salam. Dan terjadilah apa yang terjadi sebagaimana banyak dikisahkan dalam ayat dan hadis. Hajar hanya bertanya kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ketika dijawab iya, demi Allah, dalam keadaan tidak menengok. Ketika meninggalkan, tidak menengok kepada Hajar. Wallahu ta'ala alam. Apakah khawatir nanti enggak tega atau apa? Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Dikatakan, iya, ini perintah Allah. Maka kata Hajar, lan yudayyi'uni idzan. Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Dia siap, dia sabar, dengan yakin pasti Allah enggak akan menyia-nyiakan aku karena ini perintah Allah. Ternyata benar, Allah enggak menyia-nyiakan. Allah pancarkan air Zam-Zam dari tempat di mana Ismail diletakkan, dari arah kakinya muncul mata air. Dan tentunya setelah mata air datang, perdatangan pula kabilah-kabilah. Dan yang pertama datang kabilah dari Jurhum, Yaman. Minta izin untuk tinggal di situ. Maka tinggal di situ. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Sehingga menjadi satu kampung. Dan Ismail menikah dengan salah satu dari wanita Jurhum. Ternyata belum berakhir. Ujian Ibrahim alaihissalam. Ketika mengunjunginya. Sampai datang perintah. Dalam keadaan sungguh ketika Ibrahim sudah menjadi besar dan membanggakan orang tuanya dengan akhlaknya, dengan perangainya, dengan masya Allah sopan santunnya, keimanannya sempurna. Tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Masih ucapan Ibn Abbas. وَمَبْتُلِيَ بِهِ مِنْ دَبْحِ بْنِهِ حِينَ أَمَرَهُ بِدَبْحِهِ. Dan termasuk ujian berikutnya adalah ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ibrahim diperintah oleh Allah dalam bentuk mimpi. Dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Adapun mimpinya selain nabi tidak menjadi hukum, tidak menjadi hujah. Hanya kadang kabar gembira, kadang peringatan. Itu saja. Tetapi tidak menjadi hukum-hukum syariat. Tetapi mimpinya seorang nabi adalah hak. Dan Ismail tahu bahwa mimpinya seorang nabi adalah hak. Maka ketika Ibrahim berkata kepada anaknya, kepada anaknya Ismail alaihissalam, inni ra'aitu fil manami anni adbahuk, fanzur madha tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur madha tara. Lihatlah bagaimana pendapatmu. Ini bagaimana menurutmu. Qala, berkata anaknya, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah. Kerjakanlah apa yang kau diperintah. Kau akan dapati aku orang yang sabar. Orang-orang hebat. Istrinya hebat. Lan yudayyi'uni idan. Suaminya seorang nabi, seorang khalil, khalilullah. Hebat. Diperintahkan dengan perintah-perintah yang berat. Fa'atammahunna. Menyempurnakannya sempurna. Anaknya juga sama. Orang hebat. Dia tahu bahwa dirinya akan disembelih dan binasa. Tetapi menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah. Kerjakanlah apa yang kau diperintah. Dan dia siap. Dituntun, siap. Ditidurkan, siap. Dan sehingga pisau sudah nempel di leher beliau. Dan beliau sudah jabinnya, jidatnya sudah nempel di batu. Tinggal disembelih. Watallahu lil jabin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa fadainahu bidhibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Artinya, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan. Qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Sekarang kami ganti dengan dhibhin azim. Kembali Ibrahim menjadi orang yang lulus. Wa idza ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan ujian. Dan beliau menyempurnakannya. Itu keistimewaannya. Maka kalian wahai Yahudi, kalian wahai Nasrani, kalian wahai musyrikin, membangga-banggakan Ibrahim. Wah, Ibrahim adalah golongan kami. Ibrahim adalah bersama kami dan seterusnya. Dalam keadaan enggak tahu. Apa sebab dimuliakannya Ibrahim alaihissalam? Dimuliakannya karena lulus ujian. Maka kalau kalian ingin menjadi mulia, tidak cukup hanya dengan pengakuan. Kami pengikut Ibrahim. Kami anak buahnya Ibrahim. Kami seagama dengan Ibrahim. Atau kami mengikuti Ibrahim. Mana buktinya? Mana buktinya? Dan ketika diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, apakah lulus? Itu masalahnya. Kembali kepada ucapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Anna Allah abtalahu wa amtahanahu bikalimat. Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Ai bi awamirin wa nawahi. Yani dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kama hiya ibadatullah. Sebagaimana peribadatan kepada Allah SWT. fibtilaihi li'ibadihi, sebagaimana Allah perintahkan kepada para hamba-hambanya untuk beribadah, itu ujian. Berimanlah kepada Allah, itu ujian. Salatlah lima waktu, itu ujian. Puasalah di bulan Ramadan, itu ujian. Sebagaimana perintah-perintah Allah kepada manusia, semuanya itu merupakan ujian. Dan termasuk ujian Ibrahim alaihissalam adalah diperintahkan untuk mengadakan manasik. Yang di sana ada tawafnya, ada sa'i, ada wukuf, ada lempar jamarat. Qul inna a'udzubikumullah. Maka manasik ini pun ujian. Jangan tanya kenapa. Untuk apa sih? Kenapa sih ngelempar begitu? Apa? Jangan tanya seperti itu. Itu ujian. Diuji oleh Allah taat atau tidak taat. Kalau engkau disuruh membersih diri karena tahu supaya bersih, bersih itu enak, sehat, tuh. Ikut. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Ya karena kalau berlebihan bahaya. Ikut. Karena tahu hikmah-hikmahnya. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak tahu hikmahnya, enggan. Ngapain sih? Suruh kumpul-kumpul di sana, berdiri. Setelah itu lempar jumrah, terus keliling-keliling. Itu apa? Untuk ujian. Siapa yang mentaati Allah dan siapa yang bermaksiat kepadanya? Siapa yang tunduk dengan perintahnya dan siapa yang enggan untuk mentaati perintahnya? Itu ujian. Ibtala minallah li'ibadihi liyatabayyan al-kadhib alladhi la yasbut 'inda al-ibtila wal-imtihan min as-sadiq alladhi tartafi' darajatuhu wa yazidu qadruhu wa yazku 'amaluhu. Ujian itu adalah untuk membedakan yang jujur dengan yang dusta, yang asli dengan yang palsu. Ini emas asli, ini emas palsu. Dari mana kita tahu bedanya? Ya diuji. Apakah dipukul-pukul dengan besi? Apa jadinya? Akan terlihat yang ternyata sepuhan. Oh ternyata begini. Atau digergaji jadi dua. Terlihat dalamnya seperti apa. Atau dibakar. Hingga meleleh. Akan terlihat. Mana yang emas asli, mana yang palsu. Barakallahu fikum. Maka dikatakan liyatabayyanal kadzib alladzi la yathbut 'inda al-ibtila wal imtihan. Agar menjadi jelas siapa yang berdusta, yaitu orang yang tidak akan kokoh ketika diuji. Diuji untuk salat dikerjakan walaupun malas-malesan. Diuji dengan puasa, dikerjakan, walaupun malas-malesan. Ditingkatkan oleh Allah dengan ujian yang berikutnya. Ya. Yang resikonya berat. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Mulai. Sebagian berguguran, aduh. Ya. Nanti saya diginikan, nanti saya digitukan. Ya. Datang lagi perintah berikutnya. Jihad fi sabilillah. Semakin berat lagi. Urusannya nyawa. Dan begitulah ujian, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Liyatabayyana al-kadzib alladzi la yasbut 'inda al-ibtila. Agar menjadi jelas siapa yang dusta, yaitu orang yang tidak kokoh dalam ujian. Tidak kokoh dalam imtihan. Akan terbedakan minas-shadiq. Akan terbedakan dari orang yang jujur. Alladzi tartafi' darajatuhu. Yaitu orang-orang yang kalau diuji derajatnya semakin naik. Diuji dengan sholat, sholat dengan semangat. Bukan dengan malas-malesan. Diuji dengan puasa, puasa dengan semangat. Semakin naik lagi derajatnya. Diuji dengan amar ma'ruf nahi munkar, dikerjakan. Semakin naik lagi derajatnya. Diuji dengan yang berikutnya, semakin tartafi' darajatuhu. Wa yazidu qadruhu, semakin bertambah kedudukannya. Wa yazku 'amaluhu, dan semakin bersih amalannya. Wa yukhallas dahabuhu, dan semakin murni emasnya. Semakin murni. Wa kana min ajallihim, dan ternyata di antara hamba-hamba Allah yang diuji Di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan sekian macam ujian, semakin berat adalah Ibrahim. Dan ternyata yang paling menunaikan dengan sempurna adalah Ibrahim alaihissalam. Min ajallihim wa atammihim, yang paling tingginya, yang paling sempurnanya fi hadal maqam, di kedudukan ini adalah Al-Khalil alaihissalam. Oleh karena itu Allah ingatkan, wa idibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji. Jangan cuma pengakuan-pengakuan, ingat bagaimana Ibrahim diuji. Dan tiru. Jadikanlah beliau sebagai qudwah. Jadikanlah beliau sebagai uswah. Jadikanlah beliau sebagai imam. Yang kita ikuti. Kita ikuti. Bagaimana kita menghadapi ujian-ujian. Jadilah seperti Ibrahim alaihissalam. Qanibirina azakumullah. Maka dikatakan fa'atamma mabtalahu Allahu bihi. Maka Ibrahim menyempurnakan semua ujian-ujian yang Allah berikan. Apakah ujian-ujian dalam perintah dan larangan, dalam bentuk perintah dan larangan, ataupun ujian-ujian dalam bentuk musibah-musibah, atau dalam bentuk ancaman-ancaman, atau ujian dalam bentuk takdir-takdir yang berat. Fasyakarallahu lahu dhalik. Maka Allah memberikan balasannya kepada Ibrahim alaihissalam. Walam yazalillah syakuran, dan Allah terus syakur terhadap Ibrahim alaihissalam. Maka Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh kata Allah, aku akan menjadikan engkau sebagai imam. Imam itu panutan, pemimpin, qudwah. Tetapi Ibrahim alaihissalam di zamannya enggak punya pengikut. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak punya pengikut. Tetapi dijadikan oleh Allah imam. Karena pengamalannya. Karena ibadahnya. Karena melaksanakan perintah-perintah Allah dan melewati ujian-ujian dari Allah dengan sempurna. Berarti barakallahu fikum, catatan penting bahwa yang namanya dakwah tidak dilihat dari hasil. Hasilnya berapa yang masuk Islam? Hasilnya berapa yang terdapat hidayah? Kalau cuma satu, enggak ada apa-apanya. Apalagi enggak punya pengikut, gagal dia. Tidak. Bukan itu ukurannya. Ibrahim sudah berdakwah dan sempurna. Allah katakan atammahun, adapun hidayah biadillah, adapun hidayah di tangan Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Maka kalau Allah kehendaki mereka tidak dapat hidayah, ya tidak dapat hidayah, walaupun yang berdakwahnya seorang yang sempurna, walaupun seorang Ibrahim al-Khalil. Yang Allah katakan idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna, padahal melaksanakannya dengan atammahun. Mau apa? Kalau Allah takdirkan mereka tidak masuk Islam. Fa'nabinna'azakumullah. Berarti tidak diukur dengan kasrah. Tidak diukur dengan banyak atau sedikit pengikutnya, banyak atau sedikit hasilnya, tidak. Tapi apakah dia melaksanakan dengan benar dan sempurna atau tidak melaksanakan. Itu saja. Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sempurna. Maka Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam. Dan Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta. Agar punya turunan yang laki-laki. Karena tidak memiliki pengikut, dia ingin ada yang melanjutkan dakwahnya. Maka Allah kabulkan. Diberi oleh Allah Ishaq wa Ya'qub. Wa kullan, dan masing-masingnya Allah jadikan nabi. Masya Allah, bukan anak sembarangan. Masing-masingnya ja'alna nabiyan, kata Allah. Kami jadikan seorang nabi. Dan ternyata bukan hanya anaknya. Dari anaknya juga anbiya. Yaitu anaknya Ishaq. Dilanjutkan lagi dengan Ya'qub. Dilanjutkan lagi dengan Yus, terus. Kebawahnya para anbiya. Barakah. Doanya Ibrahim alaihissalam. Doanya seorang yang ketika diuji, lulus. Doanya seorang ketika diuji, atammahunna. Dan Ismail alaihi salam dari turunannya ada yang terpilih menjadi nabi besar, khatamun nabiyyin, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayaqtaduna bika fil huda, maknanya imam, yaqtaduna bika fil huda, manusia akan mengikutimu dalam petunjuk. Wa yamshuna khalfak, mereka akan berjalan di belakangmu nantinya. Ila sa'adatihimul abadiyah, menuju kebahagiaan yang abadi. Wa yahsul laka sana'ud da'im, dan akan terus engkau mendapatkan sanjungan dan pujian yang terus menerus. Karena disebut-sebut terus. Setiap salat kita sebut, setiap berdoa kita sebut, setiap haji disebut, setiap khutbatul id disebut, Idul Adha khususnya, selalu disebut-sebut. Karena imam. Karena imam. Wal ajril jazil, dan juga pahala yang sangat besar. Pahala beliau sangat besarnya, dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Ketika Ibrahim alaihi salam menyatakan ini bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakan aku. Apa ayat berikutnya? Waja'alahu kalimatan baqiyatan fi'aqibih, dan kemudian dijadikan ucapannya sebagai kalimatan baqiyatan fi'aqibih, jadi kalimat yang kekal di belakangnya. Apa maknanya kalimatan baqiyah? Kalimat yang terus disebut lagi, disebut lagi, disebut lagi. Dari Ibrahim dipegang oleh Ishak, dipegang oleh Ismail. Dari Ishak dipegang oleh Yaqub, dipegang lagi oleh Yusuf, dipegang lagi oleh terus para anbiya mengajarkan. Dari Ismail dilanjutkan sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan la ilaha illallah. Dan itu kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal. Bagaimana kira-kira pahalanya Ibrahim alaihissalam? Hah? Ajrul jazil, pahala yang sangat besar. Dapat pahala atas perbuatannya, ucapannya, dan perbuatan orang yang mengikutinya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini kehebatan Ibrahim alaihissalam. Wa ta'zim min kulli ahad, dan juga penghormatan dari setiap orang. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim yang telah menyempurnakan ujian-ujian. Setelah kita akan lanjutkan pembahasan pada kajian berikutnya billahi taala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.